Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Riz Kebumen, Suara Kolbu di Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, Rai Padang, dan pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah sekalipun telat 29 menit, kita bisa berjumpa. Tema yang kita usung adalah mengenal Allah lebih dekat. Orang-orang yang beribadah menuju kepada Allah Azza wa Jalla secara umum terbagi ke dalam tiga golongan manusia. Golongan pertama adalah orang-orang yang i'tina, fokus atau hanya memperhatikan amal-amal zahir tanpa memperhatikan amal-amal batin. Mereka sibuk memperbanyak ibadah dari aspek zahir semata-mata. Kalau sholat, mereka rajin tidak hanya melakukan yang fardu tapi juga yang sunnah. Pepatah bahasa Inggris mengatakan fardu kalaku, sunnah kalampah, bahasa Sunda ya namanya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tidak hanya yang lima waktu, juga rawatib bahkan tahajud, tapi kosong dari kekhusyuan. Kadang-kadang tercemar juga keikhlasannya. Karena apa? Karena dia fokus kepada amal-amal zahir semata-mata. Kalau membaca Al-Quran, dia fokus mengejar target dari aspek waktu. Cepat, target sebulan sekali tamat. Sehari minimal satu juz, tapi tidak ada penghayatan ketika membacanya. Dia membaca cepat, ada kebanggaan ketika sudah selesai, kembali ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Tapi tidak ada penghayatan ketika membacanya. Dan inilah kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, wa hadha halu katsirin minan nas, dan inilah keadaan kebanyakan manusia. Bal wa qad yantasibu ahadum ilal ilmi, bahkan kadang-kadang orang-orang yang intisab atau menisbatkan diri kepada ilmu, ini pun demikian, para ustaz, para muallim, para mudarris, para pengajar atau para santri, para tulabul ilm pun rata-rata demikian. Lebih fokus kepada amalan-amalan zahir, tapi mereka lalai dari amalan batin. Salatnya rajin tapi kekhusyuannya minim. Membaca ayat Al-Quran rajin, sebulan sekali tamat, tapi tidak ada penghayatan. Mereka enggak peduli apa arti dari ayat yang dibaca. Yang penting membaca. Inilah golongan pertama, orang-orang yang fokusnya kepada amalan zahir semata-mata. Kedua, qismun sarrafu ihtimamahum bisolahi qulubihim. Kedua, golongan orang yang fokusnya kepada amalan batin atau amalan hati. Mereka memperdalam segala hal yang berkaitan dengan amalan hati. Mereka sangat takut hatinya terjangkiti oleh penyakit-penyakit hati yang berbahaya, seperti adanya iri, adanya dengki, adanya kebencian, adanya permusuhan kepada sesama manusia. Itu sangat-sangat mereka hindarkan. Kemudian fokusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya betul-betul mendalam dengan penghayatan hati. Tapi mereka lalai dari aspek zahir yang harus diperhatikan secara syar'i. Aspek zahirnya contohnya adalah mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam melakukan ibadah-ibadah tadi. Mereka sholat dengan penghayatan dan kekhusyuan tapi enggak peduli apakah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal sholatnya ataukah tidak. Ya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama berisiko terjerumus ke dalam banyak dosa dan maksiat. Golongan yang kedua berisiko terjerumus ke dalam banyak perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan. Golongan terakhir yang terbaik, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qismun tawassatu fa'tanau bi'amalil qulub kama ta'nau aydan bil'amalil zahirah. Golongan ketiga ini golongan yang wasata, yang pertengahan, yang merupakan perpaduan antara dua golongan tadi. Mereka memperhatikan aspek zahir sebagaimana mereka memperhatikan aspek batin. Aspek zahirnya mereka perhatikan, jangan sampai amalan zahirnya menyimpang dari tuntunan syariat, menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aspek batinnya pun demikian. Mereka perhatikan aspek tauhidnya, aspek akidahnya, aspek tazkiyatun nufusnya. Jadi mereka memadukan kedua unsur, baik aspek atau unsur lahir ataupun unsur batin, dan inilah yang dikehendaki oleh syariat. Karena syariat pelaksanaan beragama ini berlaku bagi kedua-duanya, ya, berlaku bagi batin kita, berlaku bagi lahiriah kita. Salat yang Allah wajibkan berlaku bagi dua-duanya. Tidak hanya lahiriahnya yang melakukan aktivitas sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Tidak hanya lahiriah, tapi batin juga ikut sholat. Betapa banyaknya orang yang sholat hanya lahiriahnya, adapun batinnya, fikirannya, hatinya jalan-jalan ke sana kemari. Lagi sholat ingat pekerjaan di kantor. Lagi sholat kalau tukang dagang ngitung laba dan rugi. Lagi sholat kalau umpamanya dia tukar programmer malah nyusun program. Dan seterusnya. Jadi yang sholatnya hanya aspek lahir saja. Padahal syariat menekankan sholat ini mencakup kedua-duanya. Ya lahir, ya batin, dua-duanya itu harus sholat. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan. Kenapa kita amat sangat menitik beratkan kepada mengenal nama-nama dan sifat Allah secara lebih dekat untuk mendekatkan jiwa, hati, pikiran kita kepada Allah agar ketika kita melaksanakan syariatnya tidak sekedar aspek lahir kita yang berbuat, tapi aspek batin kita pun ikut terlibat ikut melakukan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, sehingga sempurnalah ibadah kita. Sehingga ibadah kita itu membuahkan asar yang betul-betul dikehendaki oleh Allah. Asar itu hasil, asar itu dampak, asar itu pengaruh. Dan pengaruh dari ibadah, apapun bentuk ibadahnya, luar biasa. Tidak hanya terasa oleh pribadi, tapi juga oleh orang lain. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat, maksudnya sholat yang benar. Sholat yang makbulah, yang diterima. Sholat yang dilakukan oleh lahirnya, oleh batinnya. Itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah pelaku sholat itu dari keji dan mungkar. Dia tidak akan berbuat keji, tidak akan berbuat mungkar. Selamatlah orang lain dari kejahatan dirinya. Plus, nah, sholat yang khusyuk yang diterima melahirkan kemuliaan akhlak, melahirkan kedermawanan, melahirkan keramah tamahan, melahirkan sikap siap menolong, siap membantu, siap berbuat kebaikan untuk siapa saja yang membutuhkannya. Dia tidak hanya membuat orang lain merasa aman dari kejahatannya, tapi juga dia membuat orang lain merasa pasti akan dibantu oleh dia di saat orang lain itu menemukan atau mengalami kesulitan. Ini dampak dari ibadah. Apapun jenis ibadah itu, kalau ibadahnya dilakukan oleh kedua unsur yang ada dalam diri kita, yaitu lahirnya dan juga batinnya. Nah, kita sering membahas masalah fikih dari kitab Bulughul Maram umpamanya, yang kita bahas setiap hari, hari Selasa ya, di Umar bin Khattab, atau di sini hari Sabtu. Itu menyangkut amalan lahiriah, tata cara ibadah dari aspek lahir. Fokusnya ke sana. Bagaimana kalau sholat, cara mengangkat kedua tangan ketika takbir? Bagaimana cara bersedekap? Bagaimana cara ruku, cara sujud, dan semuanya, seluruh ibadah. Aspek batinnya jarang yang kita bahas secara musalsal, secara berkesinambungan. Kita paling-paling dalam daurah setiap Ramadan. Nah, kita ingin pembahasan fiqih hati pun kita akan bahas secara berkesinambungan. Kita sudah ada majlis untuk itu, amalan hati di setiap hari apa? Hari Sabtu kedua. Di Cikarang amalan hati. Kalau di Bandung setiap hari Kamis sore ya. Nah, ini kita akan tambah dengan kajian sekarang. Mungkin membahas tazkiyatun nufus atau fiqih batin atau fiqih hati ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Karena sepekan sekali ya. Salah satu cara yang paling efektif juga efisien untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya adalah dengan mengenal Dia lebih dekat, sedekat yang kita bisa. Itulah tazkiyatun nufus yang paling efektif, paling efisien. Membersihkan hati, mensucikan jiwa yang paling efektif adalah mencoba berusaha untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Dan cara yang harus kita lakukan untuk itu adalah dengan mengenal Allah semaksimal yang kita bisa. Mengenal Allah tidak boleh dengan sembarang alat. Mengenal Allah dengan akal enggak bisa, karena Allah tidak akan bisa terjangkau oleh akal. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah, ولا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, tentang langit, tentang bumi, tentang lautan, gunung, tentang manusia, silakan. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kalian berfikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Allah tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Makanya bukan itu alatnya, bukan ra'yu, bukan akal fikiran yang menjadi alat untuk bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui informasi dari Allah tentang diri Allah. Bukan dengan informasi dari yang lain-lain. Allah mengenalkan dirinya enggak di dalam Al-Quran? Iya, Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, Allah beberkan dalam Al-Quran. Sebagian ada lagi yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi SAW berbicara tentang sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah, bukan dari pikiran, bukan dari otak, bukan dari ra'yu, bukan dari perasaan, tapi melalui wahyu tentu saja. Nah, mengenal Allah yang benar melalui informasi dari Allah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Rabbku melalui informasi yang datang dari Rabbku. Seandainya dia tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah mengenal dirinya. Jadi, mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang diri Allah, ya. Nah, Allah telah mengenalkan nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran. Kenapa ini kita bahas dan menjadi hal yang sangat penting? Berkata Imam Ibn Qayyim, inna hadzal mawdu lahuwa min a'dhabil mawdu'ati qadaran wa asrafiha sya'nan. Wal-i'tina bihi i'tina'un bibabin azimin min abwabid diyanah. Materi ini termasuk materi yang paling agung nilainya dan paling mulia kedudukannya. Materi tentang nama dan sifat Allah. Memperhatikan hal ini berarti memperhatikan satu bab yang agung dari bab-bab dalam masalah agama. Apa alasannya? Ada beberapa alasan yang dibeberkan oleh para ulama kenapa membahas asma dan sifat ini merupakan perkara yang super penting. Pertama, alasan pertama, al-ilmu bil asma'i was sifat asyraful ulum. Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu. Sepenting-penting ilmu, seagung-agung ilmu. Tidak ada lagi ilmu yang lebih penting, lebih agung daripada ilmu tentang asma dan sifat Allah. Lebih penting daripada ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ilmu syar'i jauh lebih penting dibanding ilmu dunia. Di kalangan ilmu syar'i yang paling penting adalah ilmu tentang asma dan sifat Allah. Kenapa? Sebab satu kaidah yang ditetapkan di kalangan para ulama dan disepakati di kalangan mereka menyatakan anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu, kepentingnya suatu ilmu, agungnya suatu ilmu diukur, ditentukan oleh objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut adalah objek yang penting, maka ilmu tentang hal itu adalah ilmu yang penting. Contoh, kesehatan penting gak bagi kita? Penting itu, ya. Maka ilmu yang mempelajari tentang kesehatan, ilmu yang sangat penting. Sepenting kesehatan itu bagi diri kita. Demikian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu apalagi lah gitu ya, yang memang perlu untuk kita fahami dalam kehidupan di dunia ini, itu semuanya penting, maka ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu yang penting. Di antara sekian banyak ilmu, yang paling penting ilmu agama. Mana yang lebih penting, urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama, urusan dunia mah hanya untuk di dunia, urusan agama sampai ke akhirat. Dunia mah kita hanya sementaranya, tidak akan sementerus, paling sementahun. Berapa lama hidup kita di dunia? Paling puluhan tahun lah, yang jelas saya, usia saya pasti sudah akan melewati 50 tahun. Itu fakta. Kebongkar rahasia deh. Tapi berapa lama lagi? Kita gak tahu. Mungkin besok lusa. Atau mungkin 10 tahun lagi. Wallahu'alam. Maksimal 80, 90, 100 anggap. Setelah itu mati, kita masuk ke alam kubur. Nah yang menentukan nasib kita di alam kubur adalah aspek-aspek agama yang kita amalkan di dalam kehidupan dunia loh. Ya, salat kita, saum kita, ngaji kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, itu yang menentukan nasib kita di alam barzah sampai kiamat. Hancur alam dunia masuk ke alam akhirat, itu juga yang menentukan. Dunia yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita kejar-kejar, barijeng teka kejar wainya, itu sudah ditinggalkan. Rumah yang bagus, banyak dan mewah, apartemen yang bernilai miliaran, mobil yang empuk, saking empuknya begitu duduk, serasa duduk di awan, itu semua akan ditinggalkan. Lalu yang kita bawa apa? Aspek agama yang kita praktekkan dalam kehidupan di dunia. Terus itu mah abadi. Sampai ke kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat. Yang tidak ada akhirnya, tidak akan ada hancurnya, tidak akan ada apa namanya matinya. Itu hidup di akhirat, itu hidup yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Ini mah semua di dunia mah pasti ada matinya, hancurnya, pasti ada apa namanya akhirnya. Nah, sampai masa itu berakhir kita tinggalkan semua. Maka hasil perjuangan kita di dunia menumpuk-numpuk harta, pangkat, jabatan, dug hulu petnyawa suku dijen hulu hulu dijen suku tisuk jedur nepikeun ka sore jeder dalam rangka mencari harta, itu semuanya akhirnya akan ditinggalkan. Yang tadi enggak ada terjemahannya. Susah diterjemahkannya juga ya. Makanya belajar bahasa Sunda mumpung di Bandung. Selama ngaji di sini akan banyak term-term Sunda seperti itu yang susah diterjemahkan. Jadi agama jauh lebih penting daripada dunia. Urusan dunia hanya untuk di dunia, urusan agama sampai ke akhirat. Maka ilmu yang mempelajari agama jauh lebih penting daripada ilmu yang mempelajari dunia. Yang mempelajari tentang agama ya ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqih, usul fiqih yang seperti itu, itu penting-penting, lebih penting daripada ilmu kedokteran, sains dan teknologi, ilmu ekonomi, ilmu politik. Ipoleksos budmilhankam. Lebih utama ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan yang lain-lainnya, ya. Nah, di kalangan ilmu-ilmu syar'i yang paling penting adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid mempelajari tentang objek yang terpenting bagi seluruh makhluk. Mempelajari apa ilmu tauhid? Mempelajari Allah. Dan Allah bagi seorang muslim terpenting, teragung, termulia, tersegalanya dibanding apapun. Bagi seorang muslim, Allah prioritas. Bagi seorang muslim, Allah itu tidak ada yang menandingi, jangankan yang menyamai, mendekati saja tidak ada. Jadi Allah lah yang terpenting. Makanya ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah ilmu yang terpenting, karena ilmu tersebut mempelajari objek yang terpenting dibanding objek-objek yang lainnya. Sedangkan Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, tidak dipelajari dalam ilmu hadis, tidak dipelajari dalam ilmu fiqih, usul fiqih, bahkan bahasa Arab. Tapi itu dipelajari dalam ilmu tauhid. Terkhususkan tauhid asma wa sifat. Mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkata Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Fawaid, Al-Fawaid, beliau menyatakan ilmu al-asma'i wa sifat min asrafi ulumil khalq. Wa kaifa la yakunu kadhalik? وأعظم العلم هو العلم بالله تعالى وأعظم العلم به سبحانه العلم بأسمائه وصفاته بل إن ذلك جماع العلم. Kata beliau, ilmu tentang asma dan sifat Allah merupakan semulia-mulia ilmu. Bagaimana tidak demikian, ya? Padahal ilmu yang paling agung adalah ilmu tentang Allah. Dan seagung-agung ilmu tentang Allah adalah ilmu mengenal nama-nama dan sifatnya. Bahkan itu adalah kumpulan seluruh ilmu. Jadi ilmu hadis lahir, ilmu fiqih lahir, ilmu tafsir lahir, itu seluruhnya sebagai penunjang untuk memahami asma dan sifat Allah secara benar beserta aplikasinya. Seluruh fiqih, sholat kita itu aspek fiqih, saum kita, zakat kita, haji umrah kita itu aspek fiqih, itu seluruhnya untuk mengaplikasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mentauhidkan Allah hanya bisa diaplikasikan secara sempurna kalau kita mengenal begitu dekat kepada Allah. Dan mengenal Allah harus melalui nama-nama dan sifat-sifat tentang Allah yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya kepada kita. Berkata Imam Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama ahlu sunnah. Beda dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi itu oleh, bukan oleh saya, saya maaf apa artinya, tapi oleh para ulama seperti umpamai Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Ini juga dinukil oleh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Ibnu Arabi itu bukanlah seorang muslim. Kata siapa? Kata Al-Ghazali. Beliau tentang tahu tentang akidah Ibnu Arabi. Dan beliau orang yang kasar atau yang keras atau yang lembut. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang lembut. Dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal, Ibnu Arabi itu dikafirkan oleh beliau. Karena apa? Karena zindiq. Salah satunya tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Karena bermain filsafat, ya, ahli filsafat. Dan Al-Ghazali seorang jago filsafat. Sampai ahli filsafat pun dikritik habis-habisan. Lahirlah kitab apa namanya? tahafutul falasifah, kritik kepada kaum filsuf yang karena kekeliruan cara berpikir kaum filsuf, ketika itu dipelajari oleh seorang muslim, terseretlah muslim itu ke dalam pemikiran yang sesat, akhirnya murtad. Disebutlah beberapa, termasuk di antara Ibnu Arabi, termasuk apa yang biasa disebut dengan bapak kedokteran Islam, siapa? Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina juga seperti, bukan seorang muslim, tapi diklaim oleh orang sebagai seorang tokoh muslim. Bahkan ada rumah sakit Al-Islam di Bandung menamai satu gedung dengan gedung Ibnu Sina. Ada masjid namanya Masjid Ibnu Sina? Ada. Avicenna itu, Avicenna itu Ibnu Sina. Ada ya? La haula wala quwata illa billah. Berkata, ini ada Ibnu Arabi, pakai alif lam, Abu Bakar Ibnu Arabi. Seorang ulama ahlu sunnah. Beda dengan Ibnu Arabi tadi. Berkata Ibnu Arabi ketika menerangkan keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah. Kata beliau, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, wal bari asraful ma'lumat, fal ilmu bi asma'ihi asraful ulum. Keutamaan suatu ilmu dilihat dari keutamaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Dan al-bari, al-bari itu Allah, pencipta. Allah adalah semulia-mulia objek untuk dipelajari. Maka ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu. Berkata Al-Izz bin Abdissalam rahimatullahi alaih. Kata beliau, فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه. Kata Al-Izz bin Abdissalam, bertawassul, bertawassul itu artinya menjadikan perantara. Bertawassul kepada apa? Bertawassul kepada ilmu yang mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal sifat-sifatnya. Bertawassul dengan ilmu tentang asma dan sifat Allah lebih utama daripada bertawassul dengan ilmu-ilmu tentang hukum-hukumnya. Hukum fiqih yang dipelajari bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menjadi wasilah perantara untuk bisa sampai kepada Allah secara benar. Mempelajari fiqih, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari hukum-hukum Allah, itu bisa menjadi wasilah perantara untuk bisa menyampaikan diri kita kepada Allah secara benar. Tapi kata Izz bin Abdussalam, bertawassul menjadikan ilmu tentang asma wa sifat sebagai wasilah untuk lebih dekat kepada Allah lebih afdal daripada mempelajari hukum-hukum yang Allah terapkan. Maknanya ilmu tauhid lebih utama daripada ilmu fiqih. Ilmu fiqih adalah wasilah. Kita bertawassul dengan ilmu fiqih untuk bisa beribadah secara benar kepada Allah dan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi itu hanya mengatur aspek lahiriah kita. Seperti bagaimana tata cara mandi, bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara tayamum, istinja, istijmar, bagaimana tata cara sholat, itu diatur dalam ilmu fiqih tentang hukum-hukum Allah dalam beribadah kepada Allah. Tapi sedikit sentuhan membahas aspek batin. Adapun membahas asma dan sifat Allah, langsung nancep ke jantung nih, ke hati nih, bagian lubuk hati yang paling dalam, kata orang Sunda mah, kena kana mamarasna ta. Dan itu susah juga diterjemahkan. Langsung ke intinya, udah, kena di sana nancep secara kuat, dan susah untuk bisa lepas lagi dari jiwa dan hati kita. Ya, maka ketika hati sudah mengenal Allah dengan sebenarnya melalui pengetahuan tentang asma dan sifatnya, itulah yang jauh akan lebih mendekatkan orang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Masih kata beliau, kata Al-Iz bin Abdus Salam, ketika menjelaskan aqsamul wasail, artinya macam-macam wasilah. Wasilah itu kan perantara ya. Sesuatu yang dijadikan untuk bertawassul. Kata beliau, wasilah ila ma huwa maqsudun fi nafsihi. Kata arifi tauhid wa sifatil ilah. Fa inna ma'rifata dhalik min afdali maqasid wa tawassul ilaihi min afdalil wasail. Kata beliau, wasilah, wasilah itu apa tadi? Perantara, sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Bahwa agama ini wasilah untuk bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. Seperti mengenal tauhid dan mengenal sifat-sifat Allah. Karena mengenal hal tersebut adalah seutama-utama maksud. Dan wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dengan mengenal asma dan sifatnya merupakan seutama-utama wasilah. Lalu beliau berkata, ma'rifatullahi azza wa jalla wa ma'rifatu asma'il husna wa sifatil ulia hiya afdalul a'mali syarafan wa thamaran wa atharan. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal asma-asma-Nya yang baik, asmaul husna, dan sifat-sifat-Nya yang tinggi merupakan seutama-utama amalan, baik dalam hal keutamaan, dalam hal buah yang dilahirkan, dan dalam hal dampak yang ditimbulkan. Jadi buah yang lahir dari mengenal Allah melalui asma dan sifat-Nya, dampak baik yang akan dilahirkan, dihasilkan dari mengenal asma dan sifat Allah, itu jauh lebih hebat, lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah alasan pertama kenapa kita ditekankan, disyariatkan untuk mengenal, mempelajari asma dan sifat Allah. Sebab asma dan sifat Allah adalah ilmu tentang itu seutama-utama ilmu. Karena mempelajari objek yang paling utama yaitu Allah Azza wa Jalla. Kedua, alasan yang kedua, al-ilmu bil asma'i was sifat huwa at-tariqu li ma'rifatillahi ta'ala. Ilmu tentang asma dan sifat Allah adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah secara benar. Antum umpamanya mengetahui saya dari jauh, dari isu. Sebagian isu itu ada yang hoax, bohongnya. Betapa banyaknya seseorang diberitakan begini dan begitu, ternyata enggak. Kalau melalui orang lain kayak gitu tuh. Untuk mengenal saya lebih jauh, tanya saya akan berikan informasi tentang saya. Namanya, lahir di mana, tahun berapa, warna kesukaan saya apa, makanan kesukaan saya apa, gitu kan. Terus apalagi tempat yang paling dikenang karena memiliki kenangan termanis selama hidup di mana, itu hanya saya yang tahu, orang lain gak tahu kan. Ya, itulah cara mengenal saya. Jadi mengenal saya yang paling utama hanya melalui informasi dari saya. Satu-satunya. Jangan tanya ke orang terdekat saya. Orang terdekat saya mungkin hanya tahu secara global, secara umum. Tapi masa lalu saya mereka gak tahu. Ketika saya menyendiri mereka gak tahu. Ketika ditanya apa makanan kesenangan saya, mereka hanya melihat bagaimana saya makan, oh disimpulkan. Padahal kadang-kadang saya acting. Saya kelihatan makan lahap gitu ya. Wow, kayaknya Ustaz seneng ke makan. Padahal gak seneng, cuma untuk membahagiakan orang yang traktir. Kadang-kadang kan begitu ya. Nah, dia salah menyimpulkan. Saya gak ingin makanan ini, gak suka. Tapi kalau saya cuma makan 1-2 suap sudah, dia kecewa. Yang mentraktir ini kecewa. Untuk membahagiakan dia, saya habiskan. Wah, nambah Ustaz. Iyalah, para dalam hati enggak. Nambah lagi 3 piring lagi. Orang yang lihat menyimpulkan, oh itu kesukaan. Oh, bukan. Ya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang salah menilai. Seperti itu. Demikian juga kepada Allah. Ilmu tentang asma dan sifat satu-satunya cara untuk mengenal Allah. Kenapa? Dzalika anna Allah ta'ala la tarahu fid dunyal uyun wa la tuhitu bihi al awham wa dhunun fa kana babul asma'i was sifat wa ta'ambudu lillahi biha huwa at-tariqul amsal li ma'rifatillahi ta'ala wa huwa hadil qulub ila 'allamil ghuyub وَشَّادِ الْهِمَمْ فِي دَرْبِ السَّالِكِينَ إِلَىٰ إِبَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Karena Allah itu tidak terlihat oleh mata kita di dunia. Dan tidak terjangkau oleh seluruh indera kita. Baik pikiran, bahkan perasaan. Perasaan tidak bisa menjangkau Allah. Pikiran juga tidak bisa menjangkau Allah. Mata, telinga, alat peraba kita, semuanya tidak bisa menjangkau Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan, فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُ قَدْرَهُ. Jangan kalian berpikir tentang zat Allah, karena apa? Karena kalian tidak akan mampu. Jadi kedahsyatan Allah menyebabkan akal kita itu tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Ya. Makanya Allah tidak bisa dideskripsikan hanya melalui khayalan, bayangan, ataupun pikiran kita. Enggak. Kalian enggak boleh berpikir tentang zat Allah. Karena kalian tidak akan mampu. Ya. Maka bab tentang asma dan sifat dan beribadah kepada Allah dengan asma dan sifat, dengan isi kandungan asma dan sifat. Nanti kita akan jelaskan setiap asma dan sifat, ya, isi kandungannya wajib diaplikasikan ketika beribadah kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah itu aplikasi nyata dari pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nanti ada pembahasan lebih detail. Contoh nyata ya. Salah satu di antara nama dan sekaligus sifat Allah adalah Alim. Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Apa maknanya? Yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya aspek lahir, tapi juga aspek batin. Allah mengetahui isi hati manusia. Allahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi-isi dada manusia. Kata orang Sunda, mah gerentes hati orang, ya Allah maha uning, ya. Garantes itu artinya apa yang tersirat di dalam hati kita Allah mengetahui. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Terbersit di dalam hati Allah tahu. Semuanya serba tahu. Kalau seorang menyadari Allah demikian, Allah juga raqib. Raqib itu apa? Mengawasi. Konsekuensi apa yang lahir dari pemahaman ini? dia selalu merasa diawasi oleh Allah, termasuk hatinya dan pikirannya. Makanya dia jaga hatinya dan pikirannya agar tidak memiliki niat buruk, pikiran buruk yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Lahirlah sifat muraqabah. Dan muraqabah adalah amalan hati yang amat sangat agung. Muraqabah termasuk salah satu aplikasi dari pemahaman kita tentang salah satu sifat Allah yaitu alim. Nah, begitulah seterusnya. Jadi seluruh amal ibadah yang kita lakukan, lahirnya, batinnya, itu aplikasi dari pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah. Ya. Jadi bab tentang asma dan sifat Allah, asma-nya kita ambil dari Quran, sebab itu informasi dari Allah tentang dirinya. Demikian juga sifatnya, ya. Juga beribadah kepada Allah dengan isi kandungan asma dan sifat adalah satu-satunya cara terbaik untuk mengenal Allah secara benar. Satu-satunya penuntun hati untuk mengenal Al-Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub itu zat yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah. Ya. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan masalah ini. Fal imanu bisifat wa ma'rifatuha fal imanu bisifat wa ma'rifatuha wa itsbatu haqa'iqiha wa ta'alluqul qalbi biha wa syuhuduhu laha huwa mabda'ut thariq wa wasatuhu wa ghayatuhu wa huwa ruhus salikin wa hadihim ila al-wusul wa muharriqu azamatihim idza fataru wa muthiru himamihim idza qasaru fa inna sayruhum innama huwa 'ala ash-shawahid faman kana la shahada la shahida lahu fala sayra lahu wala talaba wala suluka lahu wa 'azamu ash-shawahid sifatu mahbubihim wa nihayatu matlubihim wa dhalika huwa al-'alamu alladhi rafa'a lahum fis sayri fashammaru ilayhi. Kata Imam Ibnu Qayyim, beriman kepada sifat-sifat Allah dan mengenal sifat-sifatnya serta menancapkan, memantapkan, menetapkan hakikat dari sifat itu serta mengaitkan hati kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla merupakan mabda, wasat dan ghoyah dari perjalanan hidup dia. Mabda, wasat dan ghayah dari perjalanan hidup dia. Mabda adalah langkah awal. Wasat adalah perjalanan di tengah perjalanan. Ghayah artinya akhir dari perjalanan. Seluruh perjalanan kita tidak boleh lepas dari tiga titik ini. Awal langkah, pertengahan dan akhir tujuan. Kadang awal langkahnya benar, di tengahnya menyimpang. Kadang awal langkahnya benar, di tengah benar, pada akhirnya menyimpang. Kan gitu ya? Nah, kadang di tengah di awalnya salah, tapi di tengah mungkin saja benar sampai akhirnya dan seterusnya. Berupayalah langkah kita benar dari awal, dari tengah sampai ke akhir. Nah, mengenal sifat Allah, menetapkan sifat Allah, mengaitkan hati kita dengan isi kandungan sifat Allah merupakan mabada, wasat dan ghayah dari perjalanan hidup kita. Itu trek rel yang harus kita tempuh selama perjalanan hidup kita dari awal, pertengahan sampai akhir dari perjalanan hidup kita. Seluruh ibadah amal yang kita lakukan itu tidak boleh menyimpang dari isi kandungan asma dan sifat Allah. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia menganggap Allah itu tidak tahu, tidak lihat, tidak mengawasi, gitu kan? Sudah menyimpang tuh dari isi kandungan alim, basir, rakib yang seperti itu tuh. Atau dia tahu Tahulah Allah mengawasi melihat, ya enggak apa-apa sekali-kali salah. Berarti dia lalai dari sifat Allah yang lain. Allah itu muntaqim, Allah itu syadidul iqab. Inna minal mujrimina. Teruskan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada para pendosa, para pendurhaka itu maha pembalas, diunyeng-unyeng nanti kalau enggak taubat. Dan kalau Allah memberikan azab syadidul iqab, sangat dahsyat, sangat keras. Coba baik kambing ya, unta, meri, bebek, ketika digiring sama si penggembalanya ke arah tertentu, ada satu yang menyimpang. Bagaimana caranya agar satu yang menyimpang ini kembali ke rombongan? Digiring. Kalau gak nurut ya apa? Dipecut, tek. Baru takut dia kembali itu. Gitu tuh. Kuda, tek gitu ya. Dikenyet deh, hari-hari. Dikenyet lagi. Tetap saja. Apa yang terjadi? Dipecut, tek, bertek, lompat. Gitu kan? Itu baru pukulan orang loh. Dan gak seberapa. Kuda paling dicepret beres. Ya, kambing ketika dipukul paling sakit. Tapi gak sampai mati atau cacat seumur hidup, enggak. Coba bayangkan, kalau orang menyimpang selama perjalanan hidup di alam dunia dari aturan Allah, syadidul iqab. Dahsyat itu siksa Allah. Kedahsyatan siksa Allah, lihat aja Al-Quran yang menjelaskan tentang neraka, tentang azabnya. Begitu mengerikan ya. Jadi ketika orang berjalan mengarungi kehidupan di alam dunia, ada rel yang harus ditelusuri, ada jalan yang harus ditempuh, tidak boleh menyimpang dari jalan tersebut. Maka dari awal langkah, pertengahan langkah, sampai akhir langkah, agar tidak menyimpang, maka kaitkan hati kita dengan isi kandungan asma dan sifat Allah. Wa huwa ruhus salikin. Inilah ruh salikin. Salikin itu orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Itu ruh yang menyebabkan mereka tetap hidup dan tetap berjalan di atas rel tersebut. Wa hadihim ilal wusul, dan itulah yang menuntun mereka kepada tujuan yang akan dicapai. Wa muharriku azamatihim idza fataru, dan motivator, penggerak semangat mereka ketika semangatnya melemah. Ketika semangat melemah, ingat kepada isi kandungan asma dan sifat Allah. Itu semangatnya muncul lagi. Wa muthiru himamihim idza qasaru, dan juga bisa mengubarkan kembali semangat cita-cita mereka ketika cita-cita itu meredup. Coba bayangkan, seorang buruh, buruh bangunan, ya, kepanasan, terus bergelayutan di tempat yang tinggi karena membangun bangunan gedung tinggi umpamanya. Dia capek, dia kepanasan, dia lapar, dia haus. Dan penderitaan yang dialami mungkin menurunkan semangatnya. Menurunkan juga kekuatannya menjadi lemah. Dan itu wajar teralami. Bagaimana caranya agar orang itu dikobarkan lagi semangatnya? Ingatkan kita minimal kepada dua hal. Pertama, ya gak apa-apa sekarang capek, tapi nanti kan hari Sabtu gajian, dikasih gambar proklamator beberapa lembar, kan gitu ya. Berapa itu? 100 ribuan beberapa lembar atau berapa gepok gitu ya. Tapi kalau kamu malas terus kayak begini, kamu dipecat. Jangankan gambar Soekarno-Hatta, gambar orang utan juga gak akan dapat. Orang utan berapa gambarnya? 500 repak, 500 rupiah ya. Jangankan Soekarno-Hatta, orang utan aja gak akan dikasih itu gitu. Ingat kepada hal itu, itu memotivasi dia enggak? Kalau umpamanya nanti kamu diberhentikan, enggak dapat gambar Soekarno-Hatta, terus anak istrimu gimana? Udah kasih makan apa? Maka oh iya ya, semangat lagi dia. Semangat lagi. Itu dunia loh, apalagi akhirat. Ketika seorang merasakan kelelahan, kecapean, kepenatan, kebosanan dalam mengarungi hidup dengan beribadah, coba ingatkan dia dengan isi kandungan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Berupa apa? Berupa dari aspek negatifnya, ya Allah itu syadidul iqab. Takut tuh, Allah itu muntaqim. Allah itu sekecil apapun dosa kesalahan pasti akan ada perhitungan gitu ya. Terus ada aspek positifnya, ingat. Kelelahan kita, kepenatan kita, kebosanan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Kadar dosa yang gugur sebanding dengan kadar penderitaan ketika kita melakukan ibadah. Ya, Allah juga melimpahkan rahmat, ampunan, ridhonya, surganya. Ingat di surga itu ada bidadari cantik. Ya, wah itu memotivasi apa tidak? Iya, memotivasi. Memberi kekuatan enggak? Iya, memberi kekuatan. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa isi kandungan asma dan sifat Allah bila terkait di dalam hati itu ruh bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dalam hidup, yang menuntun ke arah tujuan yang diinginkan, yang menggerakkan hati dan semangat ketika semangatnya mengendur, yang mengobarkan lagi api spirit untuk meraih cita-cita ketika cita-cita itu meredup. Maka dengan mengingat asma dan sifat Allah, isi kandungan dari asma dan sifat Allah, maka akan berkobar lagi semangat orang itu melebihi dari semangat yang biasanya. Inilah alasan kedua. Jadi ilmu tentang asma dan sifat Allah satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah secara benar. Ketiga, nah ini nih luar biasa. Poin ketiga, alasan ketiga, kenapa kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengenal Allah lebih dekat melalui asma dan sifatnya. Al-ilmu bil asma'i was sifat asluddin wasirrul ubudiyah. Ilmu tentang asma dan sifat Allah adalah perkara paling pokok dalam agama dan rahasia serta inti sari dari ibadah. Seluruh ibadah amal soleh yang kita lakukan itu sebenarnya untuk mewujudkan kandungan asma dan sifat. Makanya itu dianggap sebagai pokok dari agama, perkara pokok dari agama. Sampai penjelasan dalam kitab yang saya pegang ini menghabiskan 4 halaman. Satu halamannya aja 1 jam. Makanya gak cukup waktu yang kita miliki untuk membeberkan poin ini. Kita tunda ini sampai Selasa depan ya. Sekarang cukup sampai di sini saja. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan untuk menerangkan ini. Kita masih punya sisa waktu beberapa detik untuk tanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalamullah itu bukan makhluk. Bagaimana halnya dengan hadis dan hadis qudsi, apakah makhluk ataukah bukan? Ya, barakallahu fik. Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena dia kalamullah. Kalamullah adalah salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Banyak dalil dari ayat dan hadis tentang hal ini. Boleh enggak kita berlindung kepada makhluk? Tidak boleh. Ayat dan hadis mengajarkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. A'udzu bikalimatillahit tama min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung. Berlindung bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada kegagahanmu ya Allah. A'udzu biridhaka min sakhatik. Itu doa apa? Doa kunut witir. A'udzu biridhaka. Aku berlindung kepada keridhaanmu. Min sakhatik, dari kemurkaanmu. Jadi ayat dan hadis banyak mengajarkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Apapun sifat Allah, termasuk kalam Allah. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Maka kalamullah bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Meyakini Quran makhluk berarti meyakini Quran itu bukan kalamullah. Makanya Imam Syafi'i loh. Juga Imam Ahmad menyatakan, man qala annal Qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa orang yang mengatakan Quran itu makhluk, dia kafir. Orang awam enggak nyambung. Masa nyebut Quran makhluk aja kafir, dari mana kafirnya? Karena otaknya enggak nyampe ya. Karena orang yang meyakini Quran itu makhluk ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, meyakini Quran ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad SAW, bukan kalamullah. Itu kemungkinan pertama, dan ini kufur ya. Kedua, dia meyakini Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah, tapi sifat Allah itu dianggap makhluk. Ini bisa kufur juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya para ulama menyatakan, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan, orang yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Yang dimaksud Quran di sini bukan mushaf. Quran itu terucap oleh lisan, terpelihara dalam dada, tertulis di dalam mushaf. Lisan yang mengucapkannya makhluk, bukan makhluk. Dada yang menghafal memeliharanya makhluk, bukan makhluk. Mushaf, tempat ditulisnyakannya Al-Quran, juga makhluk. Mushafnya makhluk, lisannya makhluk, dadanya makhluk. Tapi Quran yang diucapkan oleh lisan, dada yang memelihara Al-Quran, Al-Quran yang terpelihara dalam dada, dan Al-Quran yang tertulis dalam mushaf, itu kalamullah dan itu bukanlah makhluk. Kalau saya membaca Al-Fatihah, dari mulai ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ayat bukan? Bukan, a'udzu billahi bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat bukan? Ayat. Surat apa? Ayat berapa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ikhtilaf. Ada yang menyatakan itu ayat pertama, ada yang menyatakan itu bukan. Tapi yang disepakati itu ayat dalam surah apa? Surah An-Naml ayat? Ayat 30? 27. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 30. Tua-tua keladi. Yakin bukan 27. Syukran jazakallahu khairan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Sampai alhamdulillahirabbilalamin, sampai waladdallin. Saya membaca Al-Fatihah. Pertanyaan. Mikir ya, bacaan Al-Fatihah saya makhluk apa bukan? Bacaan Al-Fatihah yang saya baca makhluk apa bukan? Ceng. Gak ada hadiah. Siapa? Bukan. Ada yang menyatakan makhluk? Ada makhluk, ikhtilaf. Aki-aki dua nanata, ikhtilaf satu. Siapa yang menyatakan bacaan Fatihah saya makhluk, maka dia kufur. Siapa yang menyatakan bacaan Al-Quran saya bukan makhluk, makhluk, dia juga kufur. Terus yang benar apa tuh? Yang benar dirinci. Adapun ucapan saya, ketika saya berbicara dan yang dibicarakannya adalah Al-Fatihah, perbuatan saya dalam membaca Al-Fatihah, perbuatannya makhluk. Karena Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Amalan kita makhluk. Kitanya makhluk, amalan kitanya makhluk, termasuk bacaan. Perbuatan saya ketika membaca Fatihah itu makhluk. Adapun Al-Fatihahnya yang saya baca itu kalamullah. Jadi dalam perbuatan seseorang ketika membaca Al-Quran, perbuatan saya membaca Al-Fatihah ada dua hal. Pertama, perbuatan ketika membaca Fatihah. Kedua, Al-Fatihah yang dibaca. Al-Fatihahnya kalamullah, perbuatan saya ketika membacanya adalah makhluk. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa tadi teh? Hadis qudsi, ya hadis qudsi. Jadi kalau Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Sekarang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis Nabi kalamullah? Bukan. Isinya iya. Isi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, tapi bukan kalamullah. Jadi ucapan dalam hadis, baik hadis Nabi ataupun hadis qudsi, redaksionalnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka hadis qudsi pun diperiksa, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Makanya walaupun hadis qudsi isinya wahyu, kalau dia sahih, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan hadis qudsi isinya wahyu, tapi redaksionalnya bukanlah wahyu, bukanlah dari Allah azza wa jalla, maka itu adalah makhluk karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin wa iyyakum, semuanya ya sehat selalu. Saya membantu orang tua dalam berjualan di toko warung, tapi menjual rokok. Dan rokok itu haram. Bagaimana sikap kita kepada orang tua dalam menyampaikan? Ya bilang saja, jangan jual rokok ya gitu. Kenapa? Kalau umpama dikatakan haram, dia belum siap menerima. Tapi agar jualan kita barokah. Kalau kita menjual sesuatu yang haram, penghasilannya juga haram, nanti gak barokah loh. Kalau perlu, dikutip, di print out fatwa beberapa pihak tentang haramnya rokok. MUI ada. Ya, Muhammadiyah ada. Lajnah, fatwa lajnah daimah banyak dikutip tentang hukum rokok. Nah, agar barokah, kita hentikan. Insya Allah Allah akan lebih berikan keuntungan yang berlebih. Ustaz, apakah parameter seseorang dipanggil Ustaz? Apakah dengan suka menjadi imam, hafal 30 juz, suaranya bagus, sudah bisa disebut ustaz? Secara bahasa ustaz itu guru. Kalau dia mengajar ya ustaz, untuk level apapun. Guru TK dipanggil ustazah, boleh apa tidak? Boleh, karena real, nyata, dia ustazah. Walaupun yang diajarkan Iqra, Walaupun yang diajarkan Fatihah, doa-doa harian, boleh kita panggil ustazah, boleh kita panggil ustaz. Jadi intinya yang mengajarkan ilmu, boleh kita memanggil dia dengan sebutan ustaz. Adapun hafal 3 juz jadi imam tapi tidak mengajar, ya dari segi apa dia dipanggil ustaz? Bukan pengajar kok. Ada gak orang hafal 30 juz, suaranya bagus, jadi imam tapi gak ngajar, ada? Mungkin ada. Ya, boleh gak orang itu dipanggil ustaz? Mangga atas itu gak dosa. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Suruh yang nitipnya datang. Khawatir salah menyampaikan, ada bias ya, ada salah faham gitu. Suruh datang, nanya langsung. Al-Quran itu bukan mushafnya. Lalu apakah wanita haid tidak boleh menyentuh? Maksudnya termasuk membaca Quran, syukran. Ya, mushaf Al-Quran itu makhluk, mushafnya. Walaupun dia makhluk benda biasa, efek dari tertulisnya Al-Quran di sana menjadikan kertas yang bertuliskan ayat itu menjadi tidak biasa. Menjadi apa? Menjadi sesuatu yang istimewa. Semua yang berkaitan Al-Quran apapun, termasuk bendanya, menjadi mulia. Malaikat Jibril disebut malaikat yang paling mulia dibanding malaikat lain. Karena dialah yang membawa Al-Quran dari Allah diturunkan kepada Rasulnya. Nabi Muhammad SAW semulia-mulia para nabi. Karena beliaulah satu-satunya yang menerima Al-Quran dibanding nabi-nabi lain. Umat Nabi SAW sebaik-baik umat. Umat pilihan Allah. Karena mereka lah yang menerima Al-Quran. ثم أورثنا الكتاب الذين استوفينا من إبادنا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam dibanding umat-umat lainnya. Ya, bulan yang paling utama bulan apa? Ramadan. Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Inna anzal. Terus bulan Ramadan, malam yang terbaik apa? Lailatul Qadar. Karena di malam itu Al-Quran turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Amalan manusia yang paling baik apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Kaum, komunitas atau person yang terbaik adalah orang yang mengamalkan Quran. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran. Pokoknya apapun yang terkait dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia, termasuk mushaf. Sama-sama kertas sama dengan kertas majalah, koran, buku yang lain, ya. Walaupun kualitas kertasnya paling jelek, tapi di sana dituliskan Al-Quran, dia menjadi istimewa. Maka ada hukum-hukum tertentu. Gak boleh umpamanya dihinakan. Ada kertas berisi Al-Quran diinjak. Gak boleh. Kalau majalah yang lain, buku yang lain, koran silakan injak. Walaupun ada huruf Arab di sana. Selama huruf Arabnya bukan Quran. Seperti koran-koran di Saudi gitu ya. Itu bukan Quran, koran. Silakan injak-injak. Silakan pakai bungkus tarasi. Tapi kalau kita ngawarung jual tarasi, jual asin, jangan dibungkus dengan mushaf Al-Quran yang sudah sobek. Gak boleh. Gak boleh dihinakan. Gak boleh umpam mushaf Al-Quran. Kadang-kadang ada ya orang ikhwan ini. Musholat, habis bab mushaf, berdiri, si mushafnya diapakan? Lemparkan. Karena dia bilang itu kan bendanya. Saya tidak menghinakan Qur'annya, tapi mushaf sama. Jadi tidak boleh mushaf Al-Quran dihinakan. Sampai-sampai para ulama membahas hukum menyentuh mushaf Al-Quran ketika haid dan junub. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan enggak boleh wanita haid menyentuh Quran, membaca Al-Quran. Ya, jumhur. Tidak seluruhnya. Sebagian ulama ada yang menyatakan boleh karena tidak adanya hadis yang sahih yang melarang hal itu. Ada hadis tapi diteliti seluruh hadis tersebut dhaif. Nah, karena dhaif dianggap tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, jangan menetapkan syariat yang melarang hal itu. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi apapun itu, boleh atau tidak menyentuh mushaf Al-Quran bagi wanita yang haid, tapi ini menunjukkan setiap hal yang berkaitan dengan Quran menjadi mulia, termasuk tulisan. Ya, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana mengecek sumber yang sahih atau rujukan ilmu asma dan sifat? Ya, asma dan sifatlah seluruhnya tertuang di dalam Al-Quran. Selain yang tidak ada dalam Al-Quran atau hadis sahih, ya gak boleh kita tetapkan sebagai asma dan sifat Allah. Berarti bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya kan? Hanya dua sumber, Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ya. Nah, para ulama sudah mengumpulkan. Dari sini lahir banyak kitab yang membahas asma dan sifat Allah. Di antaranya umpamanya Aqidah Al-Wasithiyah, Sunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di antaranya Lum'atul I'tiqad, Susunan Al-Maqdisi rahmatullahi alaih. Dan ada syarahnya, Lum'atul I'tiqad dari Syekh Al-Uthaymin yang pernah juga kita bahas. Di antaranya Al-Qawa'idul Muthla, kitab tentang kaidah-kaidah tinggi dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, itu Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Dan banyak lagi kitab-kitab yang membahas tentang tauhid asma wa sifat dengan rujukan yang sahih dari para ulama Ahlus Sunnah, ya. Seperti itu. Tadi disebutkan bahwa yang paling utama dalam pelajari ilmu syar'i yaitu dengan mengenal Allah asma dan sifatnya. Pertanyaan, sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana cara memulainya bila dilihat dari aspek dokir? Dokir, dohir mungkin ya. Mulailah dengan mengikuti kajian ini setiap Selasa ya. Di tempat kerja saya ada kejadian kesurupan ustaz. Loh, kesurupan ustaz? Ustaz enggak bisa nyurup. Bisi saya salah maca komanya di mana ya? Di tempat kerja saya ada kejadian kesurupan ustaz. Titik. Titiknya di sana, enggak ada koma. Mungkin gini bahasa, di tempat kerja saya ada kejadian kesurupan ustaz gitu ya. Ada yang bisa menyembuhin kesurupan itu tuh. Katanya ustaz di sekitar tempat kerja saya ini ada ya sebangsa jin gitu. Nah, kata dia nih caranya, dia nyediain botol di dalamnya. Aduh. Diletakkan deh di depan ruangan. Nah, katanya biarkan satu minggu. Biar jin yang di tempat kerja saya itu masuk ke situ. Yang katanya diberi doa-doa mungkin. Itu dalam Islam gimana Ustaz? Dan gimana caranya biar orang itu gak kesurupan lagi? Gak cuma sekali, itu dua, udah dua kali. Dari mana Ustaz itu tahu bahwa jinnya masuk ke sana? Apa melihat atau ada detektor pendeteksi jin gitu? Jadi pas masuk titit punya langsung ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Fenomena kesurupan benar. Quran menjelaskan, hadisnya menerangkan, dan para ulama tidak ada yang mengingkarinya. Pihak yang mengingkari hanya aqlaniyun, Mu'tazilah yang taqdimul aql anin naqal, yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Ayat membahas, hadis membahas, realita banyak. Realita termasuk sihir. Ayat menerangkan, hadis menjelaskan. Para ulama membahas dalam bab-bab tertentu dalam masalah itu dalam kitab mereka. Realita sihir ada. Tapi orang-orang yang menggunakan akal karena akalnya enggak mampu menjangkau ditolak. Itu mah stres aja yang kesurupannya kayak gitu tuh ya. Jadi diakal-akalin. Loh, sudah habis. Intinya kesurupan ya ada, dan itu setan dari kalangan bangsa jin. Pernahkah, bisakah jin itu ditangkap? Ya bisa, dengan catatan kalau dia berwujud. Pernah enggak Nabi SAW menangkap jin? Pernah, ketika sholat datang jin mengganggu lalu mengatakan a'udzubillahi minka, pergi. Datang lagi a'udzubillahi minka, berkali-kali sampai ditangkap dan diikat. Lalu beliau menyatakan, seandainya aku tidak ingat kepada doa Sulaiman, niscaya akan aku ikat sampai pagi dan dijadikan mainan anak-anak. Tapi karena ingat dilepaskan lagi. Ada enggak sahabat yang menangkap jin? Ada. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia disuruh menjaga Baitul Mal, kurma dan makanan lain. Malam-malam ada yang nyuri ditangkap. Sampai 3 kali ternyata itu jin, ya. Setan dari kalangan bangsa. Ditangkap dia ampun-ampunan minta dilepaskan. Ini menunjukkan itu bungklekan, berwujud baru. Adapun kalau sedang tidak berwujud enggak bisa ditangkap. Kalau berwujud bisa ditangkap, diikat, dibunuh, dilukai. Karena itulah jin itu ketika berwujud berisiko. Makanya enggak sembarangan berwujud. Karena berisiko itu tadi bisa ditangkap rame-rame, babak belur. Nah, kalau ditangkap, diikat bisa atau dipegang bisa. Bukan dimasukkan ke dalam botol. Jadi hadis Nabi, kemudian riwayat para sahabat, ditangkap dan diikat. Adapun dimasukkan ke dalam botol itu hanya dalam dongeng-dongeng dan kisah-kisah. Itulah korban-korban film, ya. Tidak begitu cara menangkap jin, ya. Begitu, wallahu a'lam. Terus gimana caranya agar orang itu tidak kesurupan lagi? Orang itu yang harus dibekali tauhid, dibekali zikir, ajarkan zikir kepada dia. Ajarkan tauhid kepada dia, ya. Begitu sedikit lalai, jin masuk. Maka jangan mengabaikan aspek zikir, karena zikir merupakan benteng utama bagi seorang muslim, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Pertanyaan lain masih ada tapi tidak sempat terjawab. Mudah-mudahan di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.